السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' Imam Al-Hajjawi, masih dalam pembahasan bab wakaf, sub pembahasan tentang wajibnya bagi pengelola wakaf atau nazir wakaf untuk melakukan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh yang orang yang berwakaf atau wakif. Kita lanjutkan Ustaz. Fa in atlaqa wa lam yashtarit. Taqra Syekh. Rahimahullahu taala. Fa in atlaqa wa lam yashtarit istawa al-ghani wa al-dhakaru wa didduhuma wa an-nadharu lil mawqif 'alayhi. Dan apabila seseorang yang memberikan wakaf dimutlakkan secara umum dan tidak menyebutkan persyaratan, maka hal ini sama kedudukannya, baik untuk orang yang kaya, demikian juga untuk laki-laki, begitu pula sebaliknya. Dan nadharu lil mawqufi 'alayhi, dan an-nadhar dan nadhir bagi yang menerima manfaat atasnya. Wa in waqtan. Naam sir. Wakaf sahih. Nah, in atlaqa, bila yang berwakaf dia mutlakkan dalam mengucapkannya, dia mengatakan gedung ini, ruko ini, ya, saya wakafkan untuk anak-anak saya, maka akan mendapat manfaat dari hasil sewa gedung tadi seluruh anak-anaknya, baik laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, kecil maupun dewasa ataupun tua, semuanya mendapatkan sama. Ya. Wadidduhuma, dan kebalikannya. Tapi kalau dia tentukan, dia mengatakan ini hanya untuk anak-anakku yang kehidupannya susah. Qadarullah, mungkin suaminya wafat, ya, sehingga kehidupannya susah. Silahkan diambil untuk biaya hidupnya selama 1 tahun dari hasil kontrakan ruko ini. Ya. Maka kalau seperti itu yang diucapkan, anaknya yang kaya tidak dapat. Atau kalau dia mengatakan, saya hanya berikan ini, saya peruntukkan hasil dari manfaat dari ruko ini untuk anak-anak perempuan saya saja. Karena alhamdulillah laki-laki mereka bisa mencari rezeki Allah Azza wa Jal, sedangkan anak perempuan terbatas. Berarti yang laki-laki tidak dapat, hanya yang anak perempuan saja. وَالنَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ, dan hak pengelolaan itu milik penerima wakaf. Ya. Kalau dia mengatakan ini gedung ini, ruko ini dan tanahnya aku wakafkan untuk anak laki-lakiku, dan dia punya anak laki-laki 1, ya, bolehkah ini? Jawabnya tentu tidak boleh. Kenapa? Yang laki-laki saja, yang perempuan tidak. Kalau dia mengatakan untuk anakku dan anaknya cuma 1, berarti yang akan mengelola wakaf ini adalah si anak ini yang melakukan transaksi dengan pihak yang menyewa, kemudian yang memperbaiki, yang merawat gedung tersebut adalah yang termaslahat wakaf ini. Bila wakafnya untuk pihak tertentu, akan tetapi kalau wakafnya untuk kepentingan umum, umpamanya dia mengatakan ini aku wakafkan untuk pesantren ini atau untuk masjid ini, atau dia mengatakan untuk orang-orang soleh di desaku ini, ya, para ustaz, para kiai yang mengembangkan agama Allah Azza wa Jal, yang otomatis waktu mereka habis untuk umat, maka ini aku wakafkan untuk mereka. Ini sifatnya kan tidak tertentu. Ya, masjid tidak bisa mengelola wakaf. Ustadz umpamanya di kampung tadi ada 5 ustadz. Ya. Atau imam masjid ini, itu tidak kepada pribadi tertentu, ini kepada jihah, kepada institusi atau suatu badan namanya. Maka yang nazirnya dalam hal ini adalah hakim, pemerintah. Ya. Dalam kondisi sekarang bisa di apa namanya, kantor urusan agama Islam, mereka yang menentukan. Ya. Kalau umpamanya si wakif menunjuk nazirnya adalah yayasan X, aku wakafkan ini untuk pesantren X, dan nazirnya adalah pimpinan yayasan atau pembina yayasan, maka dia yang bertindak sebagai nazir. Walhasil dalam ini, dalam hal ini, pengelola kalau mauquf alaih, memungkinkan untuk jadi pengelola, karena penerima wakaf tadi adalah orang yang dewasa, yang cakap melakukan perbuatan hukum, otomatis dia menjadi pengelola. Kalau umpamanya dia tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena satu dan lain hal, wakaf untuk masjid, berarti kan masjid tidak bisa mengelola, dia benda mati. Atau wakafnya untuk kemaslahatan umum, untuk fakir miskin yang ada di RT ini. Ya, fakir miskin banyak dan setiap hari mungkin berganti, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tidak bisa mereka yang mengelola langsung karena akan ribut tentunya. Atau wakil miskin yang udah lama miskinnya, ini kan dia berikrar wakaf di saat itu saya miskin, kalau kalian kan baru sekarang miskinnya setelah pandemi, saya udah lama miskinnya, berarti saya mengelola, tidak. Ya, atau yang baru jatuh miskin karena pandemi, dia yang mengatakan saya mengelola, karena kamu kan tadi sudah lama miskinnya, sudah lama dapat manfaat, saya yang baru, saya mengelola, biar saya yang memperbaiki, merawat dan membagikan hak kalian masing-masing. Tidak, dalam hal ini adalah hakim atau penguasa yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia atau kantor urusan agama setempat. Ya. Atau siapa yang tokoh agama itu akan di sana, mungkin RT atau RW atau DKM masjid. Ya, baik. واصل الشيخ. نعم سيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. Dan apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, kepada anaknya atau anak orang lain, kemudian walad tidak anak laki-laki, Ustaz. Nah, Ustaz. Dan apabila ya. Dan apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada anaknya atau anak orang lain, kemudian kepada orang-orang miskin, maka mencakup kepada anak laki-lakinya dan perempuan, dan keduanya memiliki hak yang sama, kemudian kepada cucu dari anak laki-lakinya, bukan kepada cucu dari anak perempuannya. Sama halnya ketika seseorang, atau begitu pula ketika seseorang berkata mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya dan keturunan dari sulbinya. Anak-anaknya. Taip. Anak dari anaknya, berarti cucu. Naam, Ustaz. Begitu pula seseorang yang berkata anak dari anaknya atau cucunya dan keturunan dari sulbinya. Demikian seorang yang berkata kepada anak laki-laki, kepada baninya, kepada anaknya, dan anak dari fulan. Naam. Ala banihi, itu anak laki-lakinya, dan anak laki-laki dari fulan, maka ikhtassa bidhukurihim. Ini secara khusus hanya kepada anak laki-laki dari mereka. Naam. Ya. Ini mungkin dalam bahasa Indonesia tidak terlalu banyak pembahasannya. Ini kekhususan dalam bahasa Arab. Naam. Maka seperti yang kita jelaskan kaidah di awalnya, bahwa nasul waqif kana si syari'. Ucapan si waqif itu sama dengan menempatkan ucapan syariat, ucapan Nabi dan firman Allah. Mana umum, mana khusus disesuaikan dengan uruf yang ada di setempat. Ya, ini tidak bisa juga kita pakai di dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia tentu bila seorang berwakaf dalam berbahasa Indonesia, tentu yang diperhatikan adalah kondisi uruf di mana dia mengucapkan kata-kata itu. Mungkin di daerah Sumatera dengan daerah Jawa berbeda. Ya, kalau dikatakan kepada keluarga berbeda maksudnya, karena berbedanya adat istiadat di setempat, maka rujukannya kepada adat istiadat. Sebagaimana uruf adat istiadat suatu daerah mempengaruhi nas syariat, ya, bila tidak ada tafsirannya di dalam Quran dan Sunnah dan di dalam ijma' dan di dalam qiyas, maka uruf bisa menjadi rujukan untuk penentuan maksud dari kata tujuan syariat. Di mana uruf tersebut bukan uruf di negeri kita tentunya, uruf di mana Allah menurunkan kitabnya, dan uruf di mana Rasulullah SAW berucap, dan uruf orang Arab tentunya. Maka jangan digunakan kaidah al-adatu muhakkamah, bahwa adalah adat itu menjadi rujukan hukum, bila adat sekalipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan begitu maksudnya. Adat istiadat itu betul jadi rujukan hukum bila menjelaskan makna dari lafaz. Kalau lafaz syariat tentu di mana syariat diturunkan. Kalau lafaz waqif di mana dia berwakaf, maka huruf mempengaruhinya. Bila dia berkata, tentu dalam bahasa Arab, ini aku wakafkan untuk waladi. Waladi, dia mengatakan waladihi. Dia mengatakan waqaftu hadzal mabna liwaladi. Aku wakafkan gedung ini untuk anakku. Dalam bahasa Arab, kata anak itu masuk anak laki, masuk anak, maaf, kata walad. Ya, ini dari katanya. Kata dari perkataan. Kata walad dalam bahasa Arab mencakup anak laki, anak perempuan. Mana buktinya firman Allah, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, dalam aulad kalian, walad-walad kalian. Lidzakari, bagi anak laki-laki dua bagian, bagi anak perempuan satu bagian. Berarti kata walad mencakup makna anak laki dan anak perempuan. Au waladi ghairihi, atau dia mengatakan aku wakafkan ini untuk walad ghairihi, anak si fulan, anak umpamanya dia tidak punya anak, atau anaknya semuanya tidak ada yang saleh, semuanya mungkin jauh dari harapannya, sehingga dia wakafkan umpamanya untuk anak dari adik laki-lakinya atau keponakannya. Dia mengatakan waqaftu hadzal mabna liwaladi akhi Muhammad, anak-anak dari saudaraku, yaitu anak-anak dari Muhammad, termasuk di sini ponakan laki-laki dan ponakan perempuan. Kemudian dia mengatakan liwaladi thumma ala almasakin, kemudian untuk fakir miskin. Arti, bila habis generasi angkatan anak-anaknya, waladnya dia, berpindah ke fakir miskin, tidak. Karena dalam bahasa Arab, kata walad mencakup anak dan mencakup juga cucu dari anak laki-laki. Tidak mencakup cucu dari anak perempuan. Ya. kalau dikatakan kata walad. Kalau dia mengatakan waqaftu hadzal mabna liwaladi, ku wakafkan untuk anak walad-waladku, termasuk anak laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Bila level anak sudah meninggal, level cucu, cucu dari anak perempuan tidak dinamakan lagi walad. Cucu dari anak laki-laki masih dinamakan walad. Bila habis level dari laki-laki semuanya sudah perempuan, ya, pindah kepada para fakir miskin. Bila fakir miskin itu masih ada di keluarga besarnya, boleh. Cuma waladi banihi duna banatihi. Kemudian kata walad itu mencakup anak dia dan anak dari anak laki-lakinya, berarti cucu dari anak laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan terputus nasab ya, tapi dinamakan tawil arham atau rahim, masih dinamakan rahim tapi bukan termasuk nasab. Walau qala, jika yang berwakaf mengucapkan waqaftu hadha ala bani au bani fulan ikhtassa bidhukurihim, kalau dia mengucapkan aku wakafkan gedung ini untuk bani, ya, atau katakan dia mengatakan dengan jamaknya abna'i, atau dia mengatakan ibni, atau dia mengatakan abna'u ala abna'i Muhammad, akhi syaqiq Muhammad abna'ihi, ya, kata ibn dalam bahasa Arab itu khusus untuk anak laki-laki saja, tidak mencakup anak perempuan. Ikhtassa bidhukurihim, maka ini hanya mencakup anak laki-laki saja, tidak termasuk di sini anak perempuan. Bisa difahami ini? Ini maka tergantung ucapannya seperti apa. Dan saya katakan ini mungkin tidak terlalu banyak berfaedah bagi kita di negara kita, kembali kepada uruf kita. Kalau cucu di negara kita, wallahu alam, kalau saya masuk cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Ya. Dan di sebagian daerah, ya, di sebagian daerah Indonesia ada yang cucu itu yang keluarga besar mereka itu atau marganya atau sukunya itu berdasarkan perempuan. Maka kalau ini mungkin masuk anak dari anak perempuan, itu cucu dari anak perempuan. Wallahu a'lam. Illa an yakuna qabilatan fayadkhulu fi an-nisa. Wasil Syekh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala illa an yakunu qabilatan fayadkhulu fihi an-nisa'u duna auladihinna min ghairihim. Kecuali ay yakunu qabilatan, apabila waqaf tersebut diperuntukkan untuk kabilah, maka masuk ke dalamnya an-nisa'u, para wanitanya, duna auladihinna, dan tidak termasuk anak-anak perempuannya, min ghairihim, dari selain mereka. Wal qurabatu wa ahlu baitihi wa qawmuhu yashmul, demikian pula kerabatnya dan ahli baitnya atau dan kaumnya, maka mencakup di dalamnya al-dhakara wal unsa min auladihi, yang laki-laki maupun yang perempuan dari anak-anaknya. Wa auladi ba abihi wa jaddihi wa jaddi abihi, dan anak-anak abihi dari ayahnya dan kakeknya, wa jaddi abihi dan kakek dari ayahnya. Naam. Ya. Ini kembali kepada uruf di bangsa Arab mu'alif. Dan ini tentu kita katakan tadi sifatnya kondisional, kalau urufnya di kita tidak jauh berbeda dilakukan juga. illa ayakuna qabilatan, atau dia mengatakan ini adalah untuk bani, atau dia mengatakan ini untuk kabilahku. Maka kalau abna'i tadi hanya laki-laki saja, tapi kalau dia mengatakan ini untuk kabilahku, maka perempuan pun termasuk. Tapi apakah anak dari level ketika dia ketika mengucapkan ini untuk kabilahku, di kabilah di waktu itu ada laki-laki 30, perempuan 40 umpamanya, ini jelas masuk dalam kabilah, kabilah suku ya. Tapi apakah masuk pada level anak dari yang mereka masih hidup tadi? Ini yang kata mu'alif, duna auladihin min ghairihim. Ya, bukan anak dari perempuan-perempuan yang suami mereka bukan dari kabilah itu. Dia mengatakan ini aku wakafkan untuk suku Quraisy, kabilah Quraisy. Ya, ada wanita yang Quraisy, tapi dia bapaknya bukan dari Quraisy. Maaf, dia Quraisy, perempuan ini menikah dengan kabilah lain, kabilah Adi umpamanya, ya, atau Aus atau Khazraj, menikah dengan kabilah lain, lahir anak, maka tidak termasuk dalam ucapan kabilah tadi. Maka ini tentu berbeda dengan kondisi di mana si wakaf mengucapkan itu. Kalau di daerah yang umpamanya kabilah atau persukuan sukunya adalah melalui perempuan, tentu maksudnya adalah perempuan. Ya. Wallahu a'lam. Kita tidak membicarakan bahwa betulkah persukuan ada nasab dengan perempuan secara syariat, tentu tidak betul. Tetapi bila dia berwakaf, itu ucapannya wajib dibawakan kepada huruf di mana dia mengucapkan. Tidak bisa kita pindahkan kepada huruf syar'i, karena dalam hal ini ucapannya jelas di dalam bahasa tersebut. Namanya wakaf seorang di Sumatera Barat, dia mengatakan ini untuk sawah ini, untuk umpamanya kabilahku, sukuku. Persukuan di sana dengan garis perempuan bukan laki-laki. Anda katakan kan dalam Islam suku kabilah berdasarkan laki-laki. Betul. Dan dia waktu mengucapkan mungkin tahu, dan memang dia maksudkan untuk yang perempuan, terserah dia. Kan tidak harus dia itu memberikan apa manfaat untuk nasab yang terdekatnya. Kalaupun dia mengatakan untuk kaum muslimin pun tidak ada masalah. Ya. Tidak mesti harus nasab dekatnya. Ini hanya berhubungan dengan ucapan si wakif pada yang berwakaf, maka dikembalikan kepada di mana dia mengucapkan. Wasila Syekh. Naam, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa idza waqafa wa in wujidat qarinatun taqtadi iradat al-inathi au hirmanahunna amila biha. Dan apabila didapatkan petunjuk bahwa wakaf tersebut diberikan kepada wanita, kepada para wanita, au hirmanihin, atau tidak diberikan kepada mereka, amila biha, maka dilaksanakan ketetapan wakaf tersebut. Wa idza waqafa ala jama'atin yumkinu hasruhum, dan apabila wakaf tersebut diberikan kepada sejumlah orang yang memungkinkan dibatasi, maka wakaf tersebut wajib diberikan kepada mereka semua secara sama. Wa illa, dan apabila tidak bisa dibatasi, jaza, wa illa jaza tafdilu wal iktisaru ala ahadihim, yaitu diperbolehkan untuk memberikan prioritas dari salah satu mereka atau membatasi dari salah satu mereka. Wa in wujidan qarinatun, kalau dia mengatakan tadi ini untuk kabilah, tapi ada karina, hal yang menunjukkan, bisa dijadikan rujukan bahwa yang dimaksudnya adalah dengan mengatakan kabilah itu adalah perempuan. Ya, dia mengatakan kalau di daerah yang memang kabilah itu adalah perempuan, berarti jelas untuk perempuan. Kalau dia mengatakan ini untuk suku saya, semuanya dia dari Sumatera Barat, suku banyak di sana, suku Tanjung ada, Koto ada, dan Cikumbang ada, macam-macam, Caniago dan seterusnya. Nanti dibilang suku saya kok tidak disebut Ustaz, ya sebut aja lah suku Anda. Kalau dia mengatakan sawah ini saya wakafkan untuk suku saya, karinahnya, petunjuknya untuk di daerah itu yang namanya suku adalah silsilah nasabnya melalui perempuan, berarti laki-laki tidak dapat. Kalau dia mengucapkan sawah-sawah yang saya buka ini hanya untuk anak laki-laki saya dan anak laki-laki ke laki-laki saya, ya, dalam suku saya, itu jelas berarti perempuan tidak dapat, walaupun dia tadi berasal dari suku X, suku Tanjung atau suku Koto dan lainnya, tapi sudah dijelaskan ada petunjuknya yang tidak dimaksudkannya adalah perempuan, memang laki-laki, karena mungkin dia melihat adat istiadat yang seperti tadi itu menyebabkan para laki-laki menjadi terzalimi, di mana haknya tidak terpenuhi didapatkan, maka yang berwakaf ini ingin memberikan untuk kebajikan bagi laki-laki tadi, sedangkan tanggung jawab hidupnya dalam kehidupan lebih besar daripada perempuan. Maka ada keinginan seperti itu tetap dilakukan dengan apa yang diinginkan oleh si wakif. Wa idza waqafa 'ala jama'ah, bila dia wakafkan kepada sekelompok manusia. Jadi dia mengatakan sawah ini ada 10 hektar sawahnya, atau kebun sawit ini ada 20 hektar, saya wakafkan untuk para penuntut ilmu syar'i di desa umpamanya air gadang, air besar umpamanya. Ya udah, jumlah mereka penuntut ilmu itu, untuk ilmu syar'i ada 3 pesantren di sana, ada juga yang kajian-kajian tidak klasikal, mereka menuntut ilmu syar'i juga, ya. Maka dihitung semua yang ada, dihitung semua yang ada dan diberikan rata. Tidak boleh, ini kan udah S2, ini kan udah S3, lebih banyak dong, atau udah lebih sedikit dong, karena dia sudah ada penghasilan yang lain. Ya, ini baru masih tingkat aliyah, butuh biaya banyak. Tidak, dibagi sama rata. Wa illa jaza tafdilu wal iktisaru ala ahadihim. Bila jumlah mereka tidak bisa dihitung, umpamanya dia mengatakan untuk fakir miskin di kota Jakarta, ada yang bisa menghitungnya jumlah mereka? Mungkin banyak. Maka dalam hal ini boleh dia berikan berdasarkan prioritas. Ya, si pengelola boleh di mana tanah itu, di mana wakaf itu, gedung tadi umpamanya di daerah umpamanya Matraman, ya udah berarti di Matraman itu saja, atau daerah Salemba, berarti di Salemba itu saja boleh. Bila tidak mungkin memberikan kepada seluruh fakir miskin di kota Jakarta tersebut, ya saya kira cukup pembahasannya, dan selanjutnya nanti akan kita masuk pasal selanjutnya dari bab wakaf ini, dan memang panjang pembahasan wakaf seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah wa ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari beberapa poin pembahasan wakaf. Dan berikutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar serta pemirsa Rojia TV untuk bersoal jawab dan bertanya dalam pembahasan ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 021 823 6543, kemudian untuk pertanyaan pesan singkat di 0819 896543. dan kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan di 0218236543. Kami akan angkat untuk telepon yang pertama. Silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Atayib, silakan, Umu. Naam. Assalamualaikum, Ustaz. Kami mau menanyakan tentang warisan yang mungkin pernah saya tanyakan tapi belum tuntas, belum terjawab. Naam, silakan, Umu, silakan. Naam. Kami menanyakan tentang warisan, Ustaz. Ada seorang ibu meninggal dunia. Namanya siapa, tahun berapa dia wafat? Dia wafat tahun 2010 atas nama Ibu Lili. Ibu Lili. Dia meninggalkan ahli waris suami, anak laki-laki. Ayah ibunya masih ada atau sudah wafat pada itu? Sudah wafat jauh-jauh sebelumnya, kan? Sudah ya, wafat semua. Suami statusnya masih suami. Nah, suami ada laki satu dan dua anak perempuan. Anak perempuan ya. Berapa? Mana, Tas? Anak perempuan berapa? Anak perempuan dua. Dua orang anak perempuan. Dia meninggalkan harta senilai 2.190.000.000. Kita bagi dulu yang ini, nanti berapapun hartanya akan gampang membaginya. Oh, naam. Ya. Suami dapat karena ada anak seperempat. Anak-anaknya anak perempuan mendapat sisa 4, 1, 3. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, 4. 3 bagi 4 dapat 4 kali 4 16. 4 per 16. Anak laki-laki 6. Anak perempuan 3. Hartanya dibagi 16 semuanya. Iya, Tang. Suami dapat 4 per 16. Anak laki-laki 6 per 16. Anak perempuan masing-masing 3 per 16. 2 miliar dibagi 16, berapa rupiah dapat? Berapa? Ganti. Ini dibagi 16. 2M 490 dibagi 16. Dikali itu 2.190.000.000. Berapa? Belum ketemu, Ustaz. Sebentar. Pakailah kalkulator. Untuk anak. Terus setelah itu apa? Apa angkanya? Tapi mau saya jelaskan berapa rupiah masing-masing. Untuk anak laki-laki 750.000.000, Ustaz, ya? Satuannya berapa, Ustaz? 2 miliar bagi 16 sama dengan berapa? Untuk yang anak laki-laki 6 per 16 itu 750.000.000. Untuk anak perempuan 375. Satuannya misalnya 2 miliar dibagi 16 sama dengan berapa? Nanti gampang membagikannya kepada masing-masing. Iya. Berapa rupiah? Ya, yang jelas nanti dikalikan 4 dan dikalikan 6 dikali ini dibagi ya, 16 ya. Kemudian selesai 4 bagian ya. Maaf. Nah, pertanyaan kami selanjutnya, setelah itu si suami menikah lagi, Ustaz. Menikah lagi dengan seorang perempuan, kemudian jarak 5 tahun si suami meninggal atas nama Pak Ari. Pak Ari meninggal. Kemudian Ari meninggal tahun berapa? Pak Ari meninggal sekitar tahun 2015. 2015 meninggalkan istri kedua itu tadi sama anak laki-laki satu. Dan dari istri barunya juga punya anak laki-laki? Tidak punya anak laki-laki dari, tidak punya anak dari istri baru, Ustaz. Ini anak-anak yang dari istri pertama. Dari istri kedua tidak punya anak sama sekali? Tidak punya, Ustaz. Bapak ibu dari Pak Arin masih hidup? Sudah wafat semuanya, jauh-jauh sebelumnya. Ya, tinggal hartanya dibagi 4, laki-laki 2 bagian, perempuan 1, 2 perempuan, perempuan 1/4, 1/4. Selesai. Istri dapat berapa, Ustaz? Oh iya, dia punya istri ya. Istri dapat 1/8. Kemudian sisa 7, 4, 3, 2. Dibagi 3, 2. Istri 4/3, 2. Anak laki-laki dapat 14/3, 2. Anak perempuan 7, 7. Oh, naam. Ya, terima kasih, Ustaz. Kemudian, bolehkah wasiat itu kepada anak kandung ya, Ustaz? Dan kalau boleh, wasiat itu, wasiat kepada anak kandung, dan kalau apa boleh, itu wasiat? Wasiatnya berupa rumah, Ustaz. Ucapannya apa? Gimana? Ucapannya apa, Umu? Ucapan orang. Iya, ucapannya gini. Ketika masih hidup, si bapak ibu tadi menyampaikan bahwa nanti kalau saya sudah tidak ada, rumah ini biar dipakai oleh anaknya yang paling kecil, Ustaz. Anak perempuan yang paling kecil. Batal. Gimana, Ustaz? Batal. Batal dan itu tidak ada gunanya. Karena Allah telah membatalkan wasiat dengan firman-Nya dalam hak waris. Tinggal lagi hak wasiat itu hanya bila tidak untuk ahli waris, sehingga Rasulullah mengatakan ya, untuk selain ahli waris ya. Terlama mensyaratkan bahwa wasiat pada selain ahli waris dan tidak lebih dari 1/3. Demikian Umu. Mohon demikian, sudah cukup jelas. Kafiran barakallahu. Wajazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita, barakallahu fiik, dan alhamdulillah sudah cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di via telepon di 0218236543, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab wakaf secara khusus di pagi ini, baik, kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ilham di Sukabumi. Pak Ilham di Sukabumi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Bapak Waris, Ustaz. Ya. Ayah saya meninggal. Siapa namanya Pak? Namanya Badru. Dan tahun berapa? Tahun 2015. Terus? Meninggalkan seorang istri. Bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal dua-duanya. Istri, kemudian? 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Istri dapat 8 anak, ambil sisa 8 1 7, sisa akan bagikan 8 tambah 3 11 11 kali 8 88, 8 14 8, kemudian 7. Hartanya dibagi 88 bagian. Ya. Istri mendapat 8/88. 8/88. Anak laki-laki mendapatkan masing-masing mereka 14/88. 14/88. Anak perempuan masing-masing mendapatkan 7/88. Untuk istri 11/88 atau berapa Ustaz? Afwan, ya. Betul, 11/88. Nah. 11/88, Ustaz. Nah. Maaf, ya. 11/88. Demikian, Akh Ilham, ada tambahan? Pertanyaan? Oh iya, cukup, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Baik. Syukran, syukran. Afwan, mubarakallah fiqh, Akh Ilham. Jazakallah khairan. Baik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, masih kita berikan kesempatan pertanyaan di via telepon. Silakan di 021-823-6543. Di belakang Akh Ilham, kita terima kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Dayat di Sukabumi. Pak Dayat, silakan Pak. Pertanyaannya? Begini, Pak Ustaz. Saya itu pedagang kecil keliling. Ya, yang saya jual itu pakaian daleman gitu. Ya, apakah hasilnya itu halal apa tidak, Pak Ustaz? Halal, tidak masalah. Ya. Boleh. Karena yang sering saya jual daleman itu kadang-kadang ada yang dipakai di luar gitu ya. Saya sudah pernah bilang jangan. Itu kan pakaian dalam gitu, jangan dipakai di luar gitu. Itu Bapak halal menjualnya, tapi kan Bapak gak bisa mensyaratkan ini harus pakai dalam rumah aja ya. Semua orang tahu itu pakaian dalam rumah. Masalah dia bawa ke pasar, itu ya dosa dia. Oh ya gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sama juga mamanya, pena ini halal untuk dijual belikan. Ya. Tapi ada yang belinya kemudian dia gunakan untuk mencolok mata ayam atau mencolok hewan, untuk nyakitin hewan. Dosa-dosa dia. Anda jual belinya halal, kecuali dia mau mengatakan itu saya mau colok ayam itu tuh. Kata dia, gangguin, mau saya colok matanya atau badannya saya tusuk, saya beli pena kamu ya. Itu baru tidak boleh. Ya, tapi kalau Anda jual pena, hukumnya asalnya halal. Begitu juga tadi Anda jual pakaian dalam, halal. Kecuali dia datang kepada Anda dengan memakai pakaian dalam. Pak, saya mau beli lagi kayak gini, kata dia. Itu haram menajuk kepada dia. Dan memang akan dia pakai untuk keluar. Tapi, pada dasarnya pakaian dalam semua orang tahu itu dipakai dalam rumah, bukan di luar rumah. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Ustaz. Demikian Pak Dayat. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan menjadi pencerahan buat Bapak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tapi masih kita berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543 dalam pembahasan wakaf secara khusus, dan kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Laras. Di mana? Di Bogor. Baik, Ibu Laras, silakan pertanyaannya. Ya, mau nanya. Jadi kakek saya meninggal pada tahun 2019. Ambil warisan ya. Lalu mempunyai anak dua orang, yaitu anak cowok. Sebentar. Nama kakek itu siapa? Namanya Pak Rojo, Pak. Pak Rojo, Ustaz. Pak Rojo wafat 2019. Ya, mempunyai anak dua. Istrinya sudah meninggal. Istrinya sudah meninggal lama, dari tahun 2000-an. Bapak ibunya? Udah meninggal, Ustaz. Nah, tinggal lagi anak. Iya. Terus anaknya dua, anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Yang anak laki-laki meninggal pada tahun 2010, jadi sebelum Pak Rojo meninggal. Kok sebelum? Oh iya, jauh ya. Berarti ketika Pak Rojo wafat, yang hidup aja anak perempuan satu orang. Iya, namun Pak Maman ini yang anak cowok mempunyai anak cowok satu, Pak. Ustaz. Sebentar dulu, kita akan bagikan ini dan kita lihat nanti siapa yang berhak. Ya, kita lihat sebentar ya. Untuk satu anak perempuan mendapatkan setengah. Mm-hmm. Kemudian yang setengah lagi ini milik siapa? Milik asobah. Asobah anak laki-laki tidak ada, bapak sudah wafat. Mm-hmm. Kemudian turun anak laki-laki ke anak laki-laki. Ada yang masih hidup? Anak laki-lakinya punya anak laki-laki, Ustaz. Sebentar. Pak Rojo ini anak laki-lakinya namanya siapa? Pak Maman. Pak Maman. Pak Maman punya laki anak laki-laki dan perempuan? Punya. 2010 masih sekarang masih hidup? Kenapa, Ustaz? Anak Pak Maman yang laki dan perempuan yang hidup berapa orang? Ada satu-satu, Ustaz. Cowok satu, cewek satu. Sekarang masih hidup? Masih. Ya, untuk mereka dibagi, sisanya ini dibagi tiga. Nah, yang laki-laki dapat dua, perempuan satu. Oh, oke, okay, ya. Ustaz. Berarti dibagi enam hartanya, Ibu. Oh, iya, Ustaz. Tapi tadi bagi enam, dengar dulu. Tadi bagi enam, anak perempuan Pak Rojo dapat 3/6. Kemudian anak laki-laki Pak Maman dapat 2/6. Anak perempuan Pak Maman dapat 1/6. Oh ya, Ustaz. Tapi ada masalah lagi, Ustaz. Jadi sebelum meninggal Pak Rojo itu masih kayak tanah sama rumahnya itu ke anak perempuannya pakai wasiat gitu sampai udah diganti namanya. Gimana tuh, Ustaz? Sudah balik nama? Iya, udah balik nama gitu. Sudah balik nama berarti bukan rumah Pak Rojo lagi, sudah menemui anak perempuannya. Oh. Pak Rojo masih hidup? Pak Rojo masih hidup. Sudah milik anaknya. Nah. Tanpa sepengetahuan dari asobanya gitu. Berarti halal-halal aja gitu, Ustaz. Tak jas lagi dia hidup. Anda lagi hidup sekarang. Hmm. Mau menghibahkan seluruh harta Anda ke seseorang. Namanya Anda lihat ada penghafal Quran dan banyak manfaatnya bagi orang di desa itu. Semua orang belajar tahfiz Quran kepada dia. Ya, agar bermanfaat harta Anda ini, akhirat Anda dan dunia Anda, semua rumah Anda berikan ke dia, emas sekilo Anda kasih ke dia, tabungan 100 juta Anda berikan ke dia, hibah, ada yang bisa melarang? Iya, enggak ada, Ustaz. Apalagi dia menghibahkan ke anaknya, tidak ada yang melarang. Oh, walaupun dengan syarat Mama sudah meninggalkan ya. Kenapa, Ustaz? Maman di waktu hibah itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Nah. Kalau Pak Maman masih hidup tidak boleh, nah berarti si Pak Rojo tidak adil kepada anak-anaknya. Hmm. Kalau Maman sudah meninggal, ini bukan wasiat namanya, ini hibah. Oh. Berarti hibah ke ahli waris walaupun lebih dari sepertiga, nggak apa-apa gitu ya, Ustaz ya? Tentu katanya hibah ke ahli waris boleh. Oh. Tidak boleh itu wasiat. Oh gitu. Cukup, Ibu Laras? Oke. Okay. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Wayak. Wayak wa jazakallah khair, Ibu Laras. Dan demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Barakallah fiqh. Baik, kami terima kembali satu penelpon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Dan bagian yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Jajang di jalan. Pak Jajang, silahkan pertanyaannya. Ya, ini start di luar topik tapi masih muamalah. Ya. Ini belakangan saham syariah nih menggeliat lagi start. Beberapa ikhwah juga tertarik dan ngajak-ngajak gitu, start. Nah, cuma saya disampaikan fatwa MUI yang terupdate gitu ya. Saya lihat masih persyaratannya ada dua. Yang pertama, emiten dari sisi jenis usaha itu sangat jelas, yaitu tidak boleh usaha yang bergerak dalam hal-hal yang diharamkan. Terus yang kedua, dari sisi finansial, itu syaratnya masih si perusahaan itu tidak memiliki hutang riba maksimal 45%. Kemudian tidak memiliki piutang riba maksimal 10%. Apakah kita boleh bersandar pada fatwa MUI itu tentang saham syariah, Ustaz? Terserah Anda, cuman kalau dari pandangan syariat bahwa masing-masing kita nanti berhadapan dengan Allah masing-masing. Tidak akan berdiri di sana Dewan Syariah Indonesia atau MUI, ya Allah itu fatwa saya. Tidak. Kalau salah fatwa dimurkai oleh Allah, ya. Tapi yang ini ngikutin fatwa yang salah, ya tidak bisa dia berhujjah karena saya ngikutin itu. Bukankah dalam Al-Quran banyak setiap umat yang berhujjah, berdalih, ya Allah saya sesat karena mengikuti kaum saya. Bapak-bapak nenek moyang saya melakukan ini, saya ikuti perbuatan mereka. Ya. Maka masing-masing kita berhadapan dengan Allah langsung tanpa ada pembela dan segalanya. Kita masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Yang saya yakini saya itu yang benar, yang namanya riba, pinjaman riba, walaupun 0,5% yang riba adalah riba dan termasuk dosa besar. Kalau saja Rasulullah mengatakan satu perak bukan 45%, kan 44%, satu perak. Ya, satu perak kalau sekarang anda dapat perak tak bisa diberi pawat, bisa gulengan. Dan didapatkan dari hasil apa? Sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Sekarang bukan satu perak, liran perak. Ya. Masing-masing menghadapi Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa diperalatkan dengan ini fatwa Dewan Syariah mungkin atau segala macam. Coba anda tadi kita lihat secara bijak di Dow Jones, di pusat saham Amerika yang terbesar di dunia itu, mereka mengkategorikan suatu saham masuk ke dalam Islamic stock atau masuk ke dalam saham Islam atau saham syariah itu bila pinjaman ribanya di bawah 30%. Lebih kecil ribanya. Padahal mereka orang kafir, tidak mau mengerti halal haramnya, tapi lebih kecil. Ya. Di Indonesia yang mayoritas muslim katakan riba boleh di bawah 45%. Berarti ada selisih 15%. Ya, di Indonesia riba yang masih halal. Kalau di Amerika riba di atas 30% sudah tidak boleh untuk sebuah saham. Di Indonesia masih ada rentang 15% ke atasnya. Ya. Nah, Ustaz. Cukup aja, Jan. Insyaallah cukup jelas. Cukup. Nah, masyaallah. Terima kasih, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Pak Jajang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di antara dari Bapak Hartono di Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jika nadzir sudah meninggal dan wakif masih hidup, siapakah yang berhak menentukan penunjukan nadzir penggantinya, Ustaz? Tergantung lafaz si wakif seperti apa. Ya. Kalau wakif katakan bahwa ini untuk orang tertentu, si fulan, berarti nazirnya bisa langsung dia. Bila nazir, bila permasalahan wakafnya orang kelompok jumlah orang banyak, tentu kembali kepada nazir pemerintah. Jadi bila dikhawatirkan pemerintah tidak akan mengelola dengan baik, maka tentu lebih baik tokoh masyarakat muslim di daerah itu seperti umpamanya kiai atau ustaz atau siapa yang dituakan dalam ilmu syar'i yang adil dan amanah, itu lebih baik dia yang mengaturnya. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Bapak Hartono, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Bapak Alfian di Balikpapan. Ustaz, benarkah cara membersihkan uang pensiun PNS yang katanya masih bercampur dengan yang tidak halal dengan cara mengeluarkan sekitar 10% dari uang pensiun setiap bulan? Misalkan uang pensiun 3 juta, maka yang harus dikeluarkan 300 ribu per bulan. Apakah demikian secara syar'inya? Jazakallah khairah. Allah barik fiik. Bila dana pensiunan PNS itu dikelola dengan, karena aturan undang-undang dari negara bahwa harus dikelola dalam bentuk deposito di bank BUMN, ya, kalau Anda bisa menemukan angka berapa bunga deposito di setiap tahunnya, tentu jelas itu haram bagi Anda, itu adalah uang riba, haram Anda makan, kecuali status Anda di waktu itu dalam keadaan fakir miskin, sudah pensiun dan tidak ada pemasukan lain dan kebutuhan semakin besar karena satu lain hal umpamanya, maka boleh Anda ambil seluruhnya. Tapi bila tidak, dalam kondisi Anda normal, alhamdulillah rezeki masih ada diberikan oleh Allah dan cukup, ya, Anda kalau bisa mendapatkan angka berapa pertambahan bunga ribanya, bunga depositonya, Anda berikan itu kepada fakir miskin. Bila tidak, ya Anda perkirakanlah. Kalau sekitar bunga depositonya 9%, 8% atau 10%, lulus-lulusan mungkin enggak. Ya, paling ya 9% atau 8% atau 7% Anda keluarkan. Tapi 10% tadi mungkin dalam rangka angka yang tertinggi untuk berhati-hati. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Kira-kira satu tahun sebelum meninggal, Ustaz, orang tua pernah memberikan sebuah pernyataan atau wasiat bahwa harta waris atau rumah yang boleh dijual untuk dibagi waris sebagian saja, sedangkan rumah yang lain atau rumah induk tidak boleh dijual, akan tapi diwakafkan. Bagaimana hukum status pesan ini, Ustaz? Batal. Kecuali dia mengikrarkan wakaf. Kalau dia mengatakan, ini rumah yang ini, yang besar ini, adalah statusnya wakaf. Siapa termaslahatnya, siapa yang mendapat manfaatnya, dia ucapkanlah. Dia wakafkan untuk anak saya yang tidak punya rumah. Jelas, anaknya yang tidak punya rumah boleh tinggal di sana. Jumlahnya tiga orang, mereka tinggal bersama. Bila tadi ada lagi yang sudah beli, keluar dari sana, tinggal lagi dua. Bila satu sudah beli yang lain, keluar lagi dari sana, dan seterusnya. Dan bila sudah level anak sudah tidak ada, masuk ke level cucu, bila dia mengucapkan anak dan seterusnya. Bila tidak, bila terputus, berpindah kepada fakir miskin. Ya, tapi kalau dia mengatakan dan untuk diwakafkan, berarti bukan ikrar wakaf. Kalau ikrar wakaf itu, saya mewakafkan ini, jelas. Kalau dia untuk saya wasiatkan kalian untuk wakaf, untuk kalian wakafkan, berarti kalian mewakafkan. Mereka mau wakaf mau tidak, urusan mereka. Ucapan tadi tidak berguna. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ada rencana untuk mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid ke suatu yayasan sunnah. Akan tetapi di perjalanan sebelum saya serahkan wakaf tanah tersebut, pengurusnya ada keributan karena manajemen yang kurang transparan. Saya sudah menyarankan agar manajemen yayasan diperbaiki, akan tapi belum terlaksana. Yang menjadi pertanyaan saya, apabila wakaf tidak saya berikan, apakah saya berdosa, Ustaz? Jazakallahu khair. Ucapan Anda apa? Baru berkeinginan, tidak ada wakaf itu Anda melafalkan, bukan dalam hati. Saya ingin begini, ya. ingin itu belum berwakaf. Tapi kalau mengatakan tanah ini saya wakafkan untuk masjid, ya, lalu Anda tunjuk nazirnya juga, dan nazirnya pengelolanya adalah yayasan X, selesai, itu namanya wakaf. Tapi kalau baru berkeinginan, ya, tidak ada konsekuensi. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban yang penjelasannya. Kami angkat kembali Ustaz pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya meminjamkan uang yang pembayarannya dengan emas, sebanyak emas pada waktu meminjamkan, Ustaz? Ini tidak boleh, ini mengikat hutang dengan emas. Yang dia berikan uang tapi dibayar emas dengan pada waktu itu emasnya, tidak boleh. Kecuali kalau umpamanya dengan emas per sekarang, dia pinjam 10 juta 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu itu 10 juta emas sama dengan umpamanya anggap 100 gram. Sekarang 10 juta tinggal 10 gram. Ya, atau 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu lah. Anggap 10 gram, 100 gram sekarang tinggal 10 gram. Dia mengatakan bayar sekarang 10 gram, 100 gram. Maaf, dibayar sekarang dengan 100 gram, karena di waktu itu 100 gram. Maka ini tidak boleh. Tentu dia harus bayar dengan rupiah. Kecuali kalau rupiah itu terjadi inflasi yang besar, iya, konversikan ke harga emas. Kecuali di waktu itu yang diserahkan adalah emas. Kalau dia serahkan emas, ini saya serahkan kepadamu emas, yang pinjam emas 10 juta 40 tahun yang lalu. Dia mengatakan uang enggak ada, tapi emas ada. Ini pakailah, kapan engkau mendapat rezeki dari Allah, bayarkan. Pakainya emas 100 gram tadi, dan di waktu itu emas 100 gram sama dengan 10 juta. Dia mau bayar sekarang dengan 10 juta, tidak boleh. Kecuali yang meminjamkan mau, berarti dia bersedekah banyak. Ya, bayarnya tentu 100 gram walaupun sekarang sudah menjadi 100 juta. Wallahu'alam. Alhamdulillah, naam Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Dan kita angkat kembali masih dari pesan singkat dari Bapak Qadhafi di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukumnya memakan hasil panen dari sawah yang kita gadai, Ustaz? Jazakallah khair. Maksudnya sawah yang kita gadai, dia pinjamkan uang, begitu, kemudian terima gadai, atau dia yang menggadaikan? Kalau dia yang terima sawah gadaian dengan meminjamkan uang kepada pemilik sawah dan dia tidak membayar sewa dari sawah tersebut, maka ini namanya dia makan riba. Wallahu'alam. Jazakallah khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima kembali via telepon. Beberapa pertanyaan menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan arahan. Ketika kita memiliki uang nilai nominal yang cukup besar, apakah yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga stabilitas uang tersebut? Apakah kita simpan dalam bentuk tabungan di bank atau dalam bentuk kerjasama syirkah dan yang lainnya? Mohon arahannya, Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fi. Kalau Anda bisa memutar dana itu sendiri, lebih baik Anda putar. Mungkin beli barang, jual barang, beli tanah, jual tanah, beli rumah, jual rumah. Tergantung keahlian Anda di bidang apa. Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan dalam bidang itu, dan ada orang yang sangat amanah yang Anda kenal baik dan profesional mengelola usahanya, lebih baik Anda ikut share modal atau menginvestasikan di usaha dia dengan kecatatan kalau rugi Anda, dana Anda cukup menanggung kerugian, kalau untung mendapatkan keuntungan. Kerugian harus berdasarkan persentase modal, keuntungan boleh dengan kesepakatan. Itu lebih baik. Nah, saja kalau khair dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab wakaf secara khusus, kita terima kembali satu penelpon berikutnya. Halo, silakan sudah masuk. Salam, halo. Iya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bandung. Silahkan, akhi, silahkan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Ada kasus seperti ini, Ustadz. Perusahaan BUMN memiliki konsumen. Nah, perusahaan BUMN ini hanya mengerjakan pekerjaan dari konsumen ini yang di atas 100 juta, Ustaz. Untuk nilai yang di bawah itu ternyata dikerjakan oleh karyawannya, karyawan BUMN tersebut, Ustaz. Dilemparkan ke luar, ke perusahaan kerabatnya gitu di luar, dan ada perjanjian untuk bagi hasil. Nah, apakah praktek seperti ini dibolehkan, Ustaz? Melanggar aturan negara atau tidak? Kalau alam, anak nggak tahu sih, Ustaz, kalau melanggar peraturan negara atau tidak. Tapi konsumen BUMN ini... Tinggal baca aturan kepegawaian, lihat, cari di internet banyak. Aturan kepegawaian, bolehkah sebuah badan usaha milik negara berikan proyek kepada kerabat dari pegawai di BUMN tersebut melalui dia. Yang jelas secara logika ini masuk conflict of interest. Oh, nah, Ustaz. Jadi ya, walaupun secara logika masuk seperti itu, tapi lihatlah nas atau aturannya dengan jelas. Oh, begitu, Ustaz. Berarti walaupun ini dari luar tempat dia bekerja, sebetulnya tetap ada conflict of interest ya nantinya gitu, Ustaz. Ya coba, kalau ada 3 orang, satu saudara Anda. Anda menangkan orang lain atau saudara Anda? Anda sebagai penentu. Oh iya, iya, enam Ustaz. Mungkin saudara ya, Ustaz. Ya. Enam Ustaz. Ya, itu saja pertanyaannya, Ustaz. Syukran. Kecuali mereka menang tender. Mana? Menang tender, tidak ada urusan. Dia hanya memberitahukan ada tender. Bisa bantu segala macam. Oh, saya enggak bisa. Saya hanya memberitahukan ada tender, kamu urus sendirilah. Dan dia secara profesional ikut maju menang tender dan menang secara profesional. No. Ya, tidak ada masalah, tidak ada konflik interest di sana dan tidak ada yang dirugikan. No. Demikian, akhi, jelas? Ya, sekarang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz, pertanyaan dari Bandung merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Wani wa khawati fillah. Syariat Allah kita katakan sangat lengkap menata, mengatur kehidupan kita dalam mencari dunia ini, agar dunia ini menjadi pintu jalan jembatan menuju akhirat yang berbahagia. Bila aturan tadi kita langgar, tentu pintu ke akhirat kita tertutup dan rugi kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita selalu dijadikan oleh Allah orang yang mau mengikuti aturan Allah dalam seluruh lini kehidupan kita, yang itu mengantarkan kita ke bagian dunia dan akhirat. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.